Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah orang yang keliru di dalam sholatnya, jelek di dalam sholatnya, dan telah kita baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang sholatnya tidak benar tersebut, diajarkan kaifiat salat yang menyebabkan salatnya menjadi syah. Iya. Dan dalam kisah ini terdapat di dalamnya pelajaran yang lain selain dari fikih sifat salat yang telah kita jelaskan. Terdapat di dalam hadits ini juga pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat hal-hal yang mereka jahil tentangnya, mereka tidak mengetahuinya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga hikmah di dalam memperbaiki kesalahan, hikmah di dalam meluruskan kekeliruan. Jadi ketika orang ini keliru sholatnya, Nabi berkata, irji fasalli fainnaka lam tusall. Kembalilah engkau sholat, sungguh yang engkau tadi belum sholat. Iya. Tidak langsung diajari cara sholat yang benar, tapi diingatkan sholatmu keliru, kamu ulangi. Orang tersebut kembali mengulangi sholatnya. Hingga 3 kali, akhirnya dia sendiri yang berkata, saya enggak pandai kecuali dengan cara yang saya lakukan sekarang ini, maka ajarilah kepadaku. Ini tentunya tatkala sudah berulang 3 kali dia keliru di dalam sholatnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya tuntunan yang benar, maka tuntunan yang benar ini ketika dia dengarkan akan lebih tertanam di dalam jiwanya, akan menjadi pendidikan yang sangat berharga dan selalu dia ingat di dalam kehidupannya. Ya, dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran akidah, di mana Nabi berkata, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau berdiri untuk salat. Kata berdiri disandarkan kepada hamba, menunjukkan bahwa hamba itu dia melakukan perbuatannya, Allah memberikan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya perbuatan dan dia melakukannya, Allah memberikan kehendak kepadanya untuk berbuat. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jibriyah yang mengatakan bahwa hamba tidak berkehendak tidak melakukan perbuatan apapun. Ya, ini salah satu pelajaran akidah dari hadith ini. Dan hampir dari setiap hadith Rasulullah SAW terdapat di dalamnya pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Ya, bisa didetailkan. Cuman banyak dari potongan hadis ini kita tidak terlalu mendalam di dalam menguraikannya, sebab pembahasan yang kita maksudkan di sini adalah uraian tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam hadis yang kedua. Riwayat yang kedua yaitu dari hadith Rifa'ah bin Rafi'. Kata beliau, mithluhu fi hadith Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad wa ibn Hibban. Dan semisal dengannya hadith Rifa'ah bin Rafi' yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman, dengan lafaz hingga engkau tuma'nina berdiri. Ya, telah kita terangkan ya tentang rukuk atau tentang i'tidal, bahwa i'tidal adalah rukun salat, dan ada lima rukun itu diharuskan padanya tuma'nina pada rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Harus tuma'nina di dalamnya. Ya, apa makna tuma'nina tadi? Hah? Tuma'nina artinya dia berdiam pada gerakan sholat walaupun sejenak. Jadi kalau dia rukuk, dia posisi rukuk, berdiam walaupun sejenak, itu dikatakan apa? Tuma'nina. Di posisi i'tidal, dia tegak berdiri sebentar walaupun sedikit, maka itu dikatakan tuma'nina. Jelas? Maka tuma'nina ini rukun. Dia adalah rukun. Wali Ahmad, dalam riwayat Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Tegakkanlah punggungmu. Tegakkanlah punggungmu hatta tarji'al idham, sampai tulang belulang itu kembali. Iya. Jadi ketika seorang rukuk, tentunya dia membengkokkan badannya. Iya. Membengkokkan, merunduk. Maka ketika dia i'tidal, diangkat kembali punggungnya sehingga tulang itu kembali pada tempatnya. Di posisi semula. Iya. Tegak. Ini riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, wali Nasai wa Abi Dawud min hadits Rifa'i bin Rafi', dan di dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud juga dari hadits Rifa'i bin Rafi', innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yahmadahu wa yuthni 'alayhi. Kata beliau, sesungguhnya tidak akan sempurna. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat dari kalian hingga ia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintah. Iya. Ini telah kita jelaskan ya, bahwa salah satu syarat syahnya salat harus didahului dengan apa? Dahului dengan berwudu. Dan wudu yang dimaksud adalah wudu yang sempurna. Dari dia mencuci tangan hingga dia mencuci kaki. Iya. Wudu yang sempurna. Ini itu dikatakan di sini kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintah. Allah perintah berwudu dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah muka-muka kalian. Kemudian cucilah tangan-tangan kalian. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan cucilah kaki-kaki kalian. Ini empat hal disebut dalam Al-Quran perintah Allah dalam wudu. Dan ini rukun-rukun wudunya. Karena rukun wudu itu, iya, ada lima. Kalau mau dikatakan enam juga boleh. Sebagian ulama menambah ada yang ketujuh. Yang pertama dari rukun wudu adalah mencuci muka. Dan ada yang pertama menyebutkan niat dalam rukun wudu. Iya. Mencuci muka. Kemudian mencuci tangan sampai ke siku. Ini yang disebut dalam ayat ya. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala. Dan yang keempat, mencuci kaki. Yang kelima yang disebut dalam ayat, dilakukan secara berurut. Tertib. Sebab di sini mencuci, mencuci, mengusap, mencuci. Ya, tidak dibalik. Ya, kalau ingin indah, harusnya mencuci dahulu baru mengusap. Jadi mencuci, mencuci, mencuci, mengusap. Kalau itu ingin indah dari sisi susunan bahasa. Tapi karena harus berurut, maka dituliskan mencuci, mencuci muka, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Ini harus berurut. Dan sebagian para ulama mensyaratkan syarat al-muwalah. Wudunya harus bersambung. Jadi tidak boleh dia mencuci tangan, sudah kering tangannya baru dia membasuh kepalanya. Ya, harus bersambung. Baik, ini syarat dari syarat syahnya wudu. Yang jelas dikatakan berwudu sebagaimana yang Allah perintah. Dan ini pembahasannya di pembahasan wudu sudah pernah kita jelaskan ya. Sudah berlalu bersama kita di Bulughul Maram pembahasan wudu. Baik. Kata beliau, "Tsumma yukabbiru Allah Ta'ala." Kemudian dia bertakbir kepada Allah Ta'ala. "Wa yahmadahu wa yuthni 'alaihi." Kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya. Takbir sudah kita terangkan ya, takbiratul ihram. Iya. Takbiratul ihram. Kemudian dia memuji Allah. Wa yuthni 'alaihi, dan menyanjungnya. Ini doa istiftah yang dimaksud. Doa istiftah. Nah. Ini riwayat perlu didetailkan kembali tambahan ini. Tambahan yang disebutkan di dalam hadits ini tentang doa istiftahnya, apakah dia tambahan yang kuat atau tidak. Ini dari hal yang saya belum periksa. Cuman riwayat ini tentang masalah doa istiftah, kebanyakan ulama memandang bahwa doa istiftah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan bagi siapa yang menguatkan riwayat ini, seperti Syekh Al-Albani misalnya, beliau menganggap bahwa doa istiftah hukumnya wajib. Karena disebutkan dalam hadits al-musyi salatuhu ini. Iya. Dalam riwayat Rifa'ah bin Rafi'. Baik. Dan ini sekali lagi saya katakan dua pendapat. Ya. Pembahasannya dibangun kepada keabsahan riwayat ini. Adapun riwayat yang lain tentang doa istiftah akan datang bersama kita. Itu hanya menyebutkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan dari perbuatan Nabi. Dan ada kekhawatiran di sini, ada riwayat dengan makna. Karena datang dalam riwayat yang lain disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar wa fiha, dan di dalamnya fa in kana ma'aka qur'anun faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa halilhu. Kalau engkau punya Quran untuk dibaca, bacalah. Kalau tidak, maka pujilah Allah, besarkan Allah dan tahlil, dan bacalah la ilaha illallah. Iya. Jelas ya? Ini riwayat ini maksudnya begini. Seorang kalau mampu membaca Al-Quran, dia baca Al-Fatihah dan dia baca surah. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, apa yang dia lakukan? Maka Nabi memerintah untuk membaca Alhamdulillah, Wallahu Akbar, Wala Ilaha Illallah. Dan diperintah oleh Nabi. Iya. Jadi kandungan dari riwayat ini, bagi orang yang punya udur, misalnya anak kecil yang baru balik, atau orang yang tadinya tidak waras, dia baru sadar, baru dia waras. Seorang kafir, dia baru masuk Islam, belum mengerti membaca Al-Quran, belum bisa membaca surah Al-Fatihah. Jadi perintah sholat, bagaimana cara sholatnya? Maka cara sholatnya dia baca, dibacaannya, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, Wala Ilaha Illallah. Itu yang dia baca. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, Wali Abi Dawuda, dan dalam riwayat Abu Dawud, Iqra' bi ummil kitab, wabima sya'allah. Bacalah Ummul Kitab. Kemudian, maksudnya bacalah Ummul Kitab, yaitu bacalah surah Al-Fatihah. Kemudian, bima sya'allah. Kemudian dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini tentang membaca bacaan setelah Al-Fatihah. Ya. Dari hadis ini menunjukkan makna wajibnya juga, sebab diperintah bima sya'allah. Wal ibn Hibban thumma bima syi'ta. Kemudian kamu membaca dengan apa yang kamu kehendaki. Iya. Kamu membaca dengan apa yang kamu kehendaki. Nah, menunjukkan bahwa bacaan-bacaan di dalam salat setelah Al-Fatihah boleh saja dengan bacaan apa saja yang dikehendaki. Ya, dia boleh membaca apa saja dari Al-Quran yang ingin dia baca setelah Al-Fatihah. Dia ingin baca surah yang panjang, surah yang pendek, boleh saja. Dia ingin membaca surah, satu surah secara keseluruhan, atau dia baca sebagian dari surah saja, adalah hal yang boleh. Dia ingin baca pertengahan surah saja, juga hal yang boleh. Sebab Nabi memberikan ketentuan umum. Kamu membaca apa yang kamu kehendaki. Namun ini kalimat agak global, mujmal. Ya. Dan di dalam hadits yang lain dirinci. Karena itu akan datang nanti insyaAllah pembahasan tentang apa bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Ya. Apa bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah dalam sholatnya. Ini pembahasan khusus, insyaAllah kita akan terangkan. Tapi maksudnya dari hadits ini hanya ingin kita pahami bahwa bacaan dalam sholat asalnya ada keluasan. Asalnya ada keluasan. Bacaan dalam sholat setelah surah Al-Fatihah ada keluasan di dalamnya. Iya. Nah, ada sebagian dari ada sebagian yang menyangka bahwa sebaiknya atau semestinya kalau seorang itu sholat dia membaca satu surah penuh sempurna, ya, tidak boleh dipotong-potong. Nah, dan ini pemahaman tidak mesti seperti itu. Walaupun afdalnya mungkin bagus dia baca satu surah penuh, tapi kalau misalnya ada yang mengambil sebagian saja, maka itu tidak ada masalah insyaAllah. Tapi kalau dia baca satu surah penuh, itu lebih afdal, lebih utama. Ya. Kemudian bagi siapa yang mengambil di dalam sholatnya, dia membaca sebagian ayat saja, dia hendaknya memiliki pemahaman terhadap makna ayat. Ya. Sebab pada sebagian orang, kadang dia gemar mengambil pertengahan ayat, dia potong-potong pertengahan, tapi dia sendiri tidak tahu makna ayat yang dia baca. Sehingga kadang dia potong ayat bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Seberi contoh misalnya. Ya, dalam Al-Quran banyak kisah. Banyak kisah. Ada seorang membaca misalnya kisah Nabi Nuh di surah Hud. Ya. Diambil dari kisah Nabi Nuh, sebagian dari kisah tersebut, dan yang lainnya dia tinggalkan. Sehingga orang yang mendengar di belakangnya, ya, tidak lengkap pemahamannya. Jadi kelihatan tidak indah apa yang dibaca itu. Jelas ya? Dan ini kurang tepat. Apalagi kalau ayat sebelumnya berkaitan. Ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Ya, karena itulah bagi siapa yang ingin mengambil sebagian dari ayat, dia harusnya punya fikih, punya pemahaman. Tahu makna ayat yang dia baca. Kalau tidak, maka dia baca satu surah penuh. Ya. Satu surah penuh itu lebih utama dan lebih afdal. Kan lebih sempurna maknanya. Baik. Hadith yang kedua ini hadith Rifa'ah Ibn Rafi'. Ini juga adalah salah satu hadith atau salah satu sahabat yang meriwayatkan tentang hadith al-musi salatu, tentang orang yang jelek salatnya. Bahkan sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa riwayat Rifa'ah bin Rafi' ini lebih diunggulkan oleh sebagian ulama karena beliau adalah saudara dari Khallat ibn Rafi yang keliru di dalam sholat itu. Iya. karena dia adalah saudaranya, maka tentunya dia lebih mengetahui kisah yang menimpa atau hal yang terjadi pada saudaranya. Nah, ini riwayat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini tentang penjelasan sifat sholat. Sekali lagi, ini adalah riwayat pokok. Iya, riwayat pokok di dalam pembahasan yang merupakan dasar tumpuan di dalam menguraikan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membaca hadits yang berikutnya. Nah, hadits yang kita akan baca ini hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Ini juga termasuk hadits pokok. Ya, karena itu antum perhatikan di dalam penyusunan buku-buku hadits yang memuat pembahasan fikih, itu para ulama yang menyusunnya tidak sembarang meletakkan hadits. Ini mereka kedepankan, ini disebutkan di nomor pertama, ini di nomor kedua. Itu punya makna. Ada pemahaman-pemahaman. Ya. Ketika mereka menyusunnya. Itulah fikih di dalam agama. Dan fikih yang seperti ini, kita akan terbiasa melihatnya. Kalau kita membaca buku-buku aslinya, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, itu tampak sekali mereka menyebutkan riwayat tidak sembarang menyebutkan, tapi karena ada kandungan fikih yang sangat mendalam di dalamnya. Baik, hadits berikutnya kata beliau, An-Nabi Khumaidi Dissa'idi radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده أخرجه البخاري. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Humaid As-Sa'idi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Ansar, dari Bani Sa'idah. Abu Humaid As-Sa'idi di sini menceritakan apa yang dia lihat dari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini hikayatnya dari beliau, apa yang dia lihat dari cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya hadwa sejajar mankibaihi. Ya. Sejajar dengan kedua bahunya. Nah, jadi kalau takbir sejajar dengan kedua bahu. Ini bahu, kedua tangannya sejajar. Yang dinamakan sejajar itu, ya, tidak harus dia melekat dengan bahunya, tidak harus didekatkan dengan bahu. Jelas diangkat tangannya takbir, Allahu Akbar. Kedua telapak tangannya sejajar dengan Sejajar dengan bahu. Ini kaifiat di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini. Nah, kemudian ada di dalam riwayat yang lain juga dalam hadis yang sahih di mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takbir, beliau menjadikan kedua apa tangannya hadwa udunaihi, sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinganya. Iya. Maka ini dua riwayat dari Nabi, dua-duanya boleh dilakukan. Jadi kadang seorang takbir diangkat tangannya sejajar dengan bahunya, dan kadang boleh sejajar dengan apa? Sejajar dengan ujung telinganya. Iya. Ini dua kaifiat. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan di dalam pembahasan salat ini diterangkannya beberapa kaifiat. Misalnya dalam masalah ini dua, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan apa? Telinga. Nanti di bacaan-bacaan salat akan kita lihat dua istiftah ada beberapa doa, dua ruku dan sujud ada beberapa doa. Iya. Adanya beraneka ragam tuntunan ini memberikan faedah. Ya. Karena Nabi mengajarkan banyak sunnah. Memberikan kepada kita faedah bahwa kaifiat tersebut kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu. Ya. Jadi kalau dia kadang melakukan ini, melakukan itu, berarti dia banyak melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini akan membantu dia untuk khusyuk. Membantu dia untuk khusyuk. Sebab orang yang monoton dengan satu kaifiat saja, dia terbiasa dengannya, dia mungkin untuk melakukannya tanpa dia berpikir, tanpa dia khusyuk di dalamnya. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang sering mengganti-ganti bacaannya, dia selang-seling. Ini selalu dia hadirkan apa? Bacaan, selalu dia mengingat, pasti ada khusyuk pada dirinya. Nah, maka ini dari hal yang indah yang hendaknya diperhatikan dalam pembahasan sifat sholat. Iya. Dan ini cara seorang itu khusyuk di dalam sholat. Ya, belakangan ini subhanallah, ya memang itu khusyuk adalah hal yang indah ya, hal yang dicari, dituntut. Dan akan datang telah berlalu bersama kita pembahasan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dicari, cuman belakangan ini sebagian orang kadang membuat tuntunan-tuntunan sendiri, ya, agar supaya dia menyangka dirinya bisa khusyuk di dalam sholat itu. Tuntunan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ini keliru ya, keliru. Iya, seorang ketika sholat, ya dia bisa khusyuk apabila dia sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kaifiat. Ya, kemudian dia salat ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah dari sisi apa yang dia baca. Ya. Apa yang dia baca? Karena itu dari hal yang penting juga di dalam pembahasan sifat salat sebenarnya, seorang memahami makna bacaan doa dan zikir yang dia baca di mana? Di dalam salat. Karena bacaan-bacaan ini itu memberikan pengaruh di dalam sholatnya. Memberikan pengaruh apabila dia ketahui maknanya. Ya, karena itu saya akan berusaha nanti di pembahasan doa-doa, doa istiftah dan lain-lainnya, saya akan terangkan makna-maknanya agar supaya kita ketika membacanya akan terasa makna bacaan. Iya. Dan ini akan membantu seorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Kemarin di pertemuan kemarin saya sebutkan kaidah dari Ibnul Qayyim bagaimana orang itu khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana dia khusyuk di seluruh ibadah. Dia menghadirkan berapa sudut pandang kemarin? Hah? Ada 6 sudut pandang yang dihadirkan. Iya. Ketika dia melakukan ibadah. Dan ini adalah hal yang indah kalau dihadirkan pada saat dia sholat. Jadi dia sholat dihadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hadirkan, dia harus sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian dia hadirkan, dia ikhlas, apa dia jujur, sungguh-sungguh di dalam sholatnya. Iya. Kemudian dia hadirkan di dalam sholatnya bahwa Allah selalu melihatnya, memperhatikannya. Kemudian dia hadirkan juga di dalam sholatnya bahwa dia ini banyak kekurangan dalam melakukan ibadah. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Dan ini makna yang sangat membantu sekali seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Maka secara garis besar, seorang yang memahami fikih sifat sholat ini dengan baik, itu salah satu modal utama yang membantunya untuk khusyuk di dalam sholat. Ya. Salah satu modal utama yang membantunya untuk khusyuk di dalam sholatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam hadits Abu Humaid ini diterangkan, "Idza kabbara," apabila dia Rasulullah bertakbir, "ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi." Boleh menjadikan kedua tangannya sejajar dengan apa? Dengan bahunya. "Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi." Ya, kalau dia ruku dia tamkin kedua tangannya, kedua telapak tangannya memegang kedua lututnya. Ya, ini penjelasan kaifiat ruku. Dia ruku itu tangan diletakkan di atas mana? Di atas lutut. Ya. Dan ini peringatan terhadap sebagian orang yang ruku. Ada yang tangannya diletakkan di atas pahanya. Ya, dan ada yang sebagiannya tangannya diletakkan di bawah lututnya. Dan ini keliru. Telapak tangan itu diletakkan di atas apa? Di atas kedua lutut. Dan telah saya terangkan bahwa telah syah riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim dan selainnya, Nabi menganjurkan supaya apa? Direnggangkan jari jemari itu. Iya, direnggangkan jari jemari. Ya, kemudian posisi siku, kita katakan ketika ruku tidak diluruskan tapi dibengkokkan sedikit. Nah, dan posisi punggung diterangkan di sini, "Tsumma hasara dhahrahu," kemudian beliau meluruskan punggungnya. Iya. Jadi hasar lurus punggungnya. "Fa idza rafa'a ra'sahu," ya. Jadi ketika ini dia ruku dalam keadaan punggungnya sedemikian rupa. Ini akan diterangkan lagi ya bagaimana kaifiat rukunya di dalam hadits Aisyah yang akan datang. Posisi kepala ditegakkan atau ditundukkan akan diterangkan di dalam hadits Aisyah berikutnya. Baik. Kata beliau, "Fa idza rafa'a ra'sahu istawa." Jadi kalau beliau angkat kepalanya yaitu i'tidal, istawa, beliau berdiri tegak. "Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu," hingga setiap tulang itu kembali kepada tempatnya. Kembali kepada tempatnya. Nah. Baik. "Fa idza sajada," ini selesai ya pembahasan tentang i'tidal. Ya. Jadi angkat kepalanya sampai tiap tulang kembali kepada tempatnya. Dan telah saya ingatkan tadi harus ada tumaknina ya. Tumaknina dia berhenti walaupun sejenak. Kata beliau, "Fa idza sajada wada'a yadayhi." Kalau beliau sujud, ini penjelasan tentang kaifiat sujudnya. Apabila beliau sujud, "Wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima." Jadi kalau dia posisi sujud, beliau letakkan kedua tangannya. Tidak dihamparkan, tidak di begini sujudnya. Ini dihamparkan namanya. Ya. "Wala qabidihima," tidak pula dia genggam begini. Atau dia rapatkan ke dadanya ketika sujud. Tapi dia letakkan tangannya di mana? Di tempat sujud. Ya, datang dalam sebagian riwayat bahwa posisi tangan itu dia boleh sejajar dengan bahunya, boleh sejajar juga dengan apa? Telinganya pada saat sujud. Kemudian sikunya ini diangkat, jangan sampai menempel di mana? Menempel di lantai. Kalau menempel di lantai, itu seperti diterangkan di dalam hadis seperti orang yang iftirash, seperti anjing disebut di dalam riwayat duduknya anjing. Maka harus diangkat sedikit dari lantai. Tidak boleh disentuhkan di tanah. Nah, ini posisi siku. Kemudian siku ini, iya, ketika dia sujud, hendaknya dia renggangkan keluar. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dilihat beliau sujud sampai kelihatan ketiak beliau. Ya, dan disebutkan dalam sebagian riwayat kalau mungkin ada anak kambing yang lewat di bawahnya bisa lewat. Ya. Dan ini tentunya kalau dia sujud dalam keadaan sujud sendirian atau dia sebagai imam sholat sendirian. Ya, adapun kalau dia sholat berjamaah tidak mungkin ya dia gini kan tangannya, itu akan mengganggu tetangganya nanti kalau sholat berjamaah. Jelas ya. Dan ini berkaitan dengan sunnah-sunnah. Berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Ya, maka perlu saya ingatkan di sini, berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat itu, hal yang sunnah di dalam sholat itu dikerjakan kalau seorang mampu dan memungkinkan. Tapi kalau hal yang sunnah dia kerjakan akan mengganggu tetangganya, tidak disyariatkan dia apa mengerjakan sunnah tersebut. Saya beri contoh misalnya yang sering terjadi ya. Duduk tasyahud terakhir. Duduk tasyahud terakhir bagaimana bentuknya? Tawarruk atau iftirash? Tawarruk. Ya. Dia tancapkan kaki kanannya, kaki kirinya. Dia dekatkan ke kaki kanannya, kemudian pantatnya langsung menempel ke bumi. Ya. Jelas ya? Ini duduk apa? Tawarruk. Biasanya kalau tawarruk itu, kalau sempit, akan menindih siapa? Tetangganya. Mungkin saja dia akan duduki kaki tetangganya. Maka di sini tidak disyariatkan sebab duduk tawarruk itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya, maka dia duduk biasa saja, duduk iftirash. Jangan mengganggu tetangganya di samping. Mungkin kalau dia melakukan sunnah ini, tetangganya yang tidak khusyuk. Ya, mungkin baca dua tasyahudnya dia enggak tahu apa yang dia baca. Ya, karena kesakitan ditindih. Ya. Jelas ya? Maka harus dimengerti ini, harus dipahami. Iya. Demikian pula sebagian kawan-kawan kita di tiga meluruskan saf, ya. Ini apa namanya perlu saya ingatkan. Kadang meluruskan saf, ya, hal yang bagus meluruskan, jangan meninggalkan celah, ya, jangan meninggalkan celah. Tapi bukan artinya seorang tidak meninggalkan celah dia rapatkan kakinya sampai diinget kaki tetangganya, ya. Nah kadang ada orang yang merapatkan kakinya sampai orang yang di sampingnya kesakitan kakinya. Ya, mengganggu kehusyukan sholatnya. Ini tidak dibenarkan. Jelas ya? Dia rapatkan. Rapat itu tidak harus rapat semuanya. Kalau dia rapat antara tumit dengan tumit, itu lebih afdol, lebih bagus. Tapi tidak harus dia seperti itu. Cukup dia rapatkan, tidak ada celah. Untuk syaitan di situ sudah cukup. Walaupun bersentuhan ujung kaki saja sudah cukup. Jelas ya? Itu yang dimaksudkan. Jangan sampai ia di dalam sholatnya mengganggu orang lain. Padahal sifatnya sunnah. Padahal sifatnya apa? Sifatnya adalah hal yang sunnah. Kadar wajibnya dalam meluruskan saf tidak ada celah, itu kadar wajibnya. Ya. Lebih daripada itu dia rapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, itu kadar tambahan sunnah. Ya. Ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Baik. Ya, ini banyak lagi ya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sholat. Ya, ini sifatnya. Seberi kaidah umum, kalau hal yang sunnah itu ketika dia lakukan di dalam sebuah ibadah bisa menelantarkan hal yang wajib atau mendatalkan hal yang tidak baik, maka yang sunnah ini dia tinggalkan. Dan ini tidak berlaku di dalam masalah sholat saja. Ini berlaku di pembahasan haji, berlaku di pembahasan yang lainnya. Iya. Jelas ya? Berlaku di pembahasan yang lainnya. Nah. Baik. Di musim haji misalnya, saya beri contoh ya di musim haji. Ya. Supaya kita mengerti. Di musim haji mabit di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya. Ini pendapat jumhurul ulama. Kalau Syekh Al-Albani beliau kadang memandang rukun. Lebih tegas lagi kalau beliau. Tapi kebanyakan ulama memandang wajib. Yang dikatakan bermalam dia tidur di Musdalifah. Iya. Apakah dia harus sampai subuh hari? Ya, kalau dia tidur sampai subuh, dia sholat sampai sholat subuh, itu lebih sunnah, lebih afdal. Tapi sampai subuh itu afdalnya. Ya, kalau dia menunggu sampai subuh, dia terlambat keluar dari Musdalifah, yang akan mengakibatkan hari ke-10 dia tidak bisa tawaf, tidak bisa melempar gara-gara terlambat keluar, maka ini sunnah harusnya dia tinggalkan. Harus dia cepat keluar supaya dia bisa tunaikan 4 ibadah yang menunggunya di tanggal 10. Jelas ya? Ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Hal yang sunnah jangan sampai menyebabkan dia apa? Melantarkan yang lebih wajib atau yang lebih penting, atau mengganggu orang lain, menimbulkan apa? Hal yang tidak baik. Ini dari mana yang ingin saya ingatkan di sini. Kemudian kata Syekh, kata Ibnu Hajar dalam kelanjutan hadis yang beliau bawakan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menghadapkan ujung jari jemari kakinya menghadap ke kiblat. Ini posisi ketiga sujud. Jadi jari jemari itu ya, kaki ujung jari jemari itu menapak di bumi, apa ditancapkan ke bumi, dan jari jemari ini diarahkan kemana? Diarahkan ke kiblat. Dia berusaha ditempelkan begini, mengarah ke kiblat. Yang tidak harus dia bengkokkan begini sampai sakit kakinya, tidak. Tapi dia berusaha untuk apa? Menghadap kemana? Ke kiblat. Dalam artian jangan dia bengkokkan ke belakang. Ya. Sebagian orang sholat kakinya dia arahkan ke belakang, tertidur kakinya. Ini keliru, apa namanya, ini tidak sesuai dengan sunnah di sini. Ini berkaitan dengan sunnah ya. Kalau ingin afdalnya, dia menghadapkan kemana? Menghadapkan ke kiblat, itu afdalnya. Kemudian kata beliau, wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Kalau beliau duduk pada salat yang dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya. Wa nasaba al-yumna, dan beliau menancapkan kaki kanannya. Ini duduk apa namanya? Hah? Duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza jalasa fi ar-raka'ati al-akhira qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adihi maq'adatihi. Kalau dia duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau menancapkan atau beliau memajukan kaki kirinya, menancapkan kaki kanannya, dia majukan kaki kirinya, lalu dia duduk di atas tempat duduknya. Ya, maksudnya kalau dia duduk, langsung dia duduk di atas tulang apa pantatnya untuk duduk. Ya, dia tidak duduk di atas kakinya, sebab kaki kirinya dimasukkan dekat kemana? Ke kaki kanan. Ini duduk tawarruk namanya. Duduk tawarruk yang biasa kita kenal dengan duduk tasyahud kedua. Jelas ya? Ini hadith Abu Humaid As-Sa'idi. Ingat, ciri hadith Abu Humaid As-Sa'idi saya beri kaidah di sini. Sebab ini kadang-kadang yang keliru di dalam memahami hadith ini. Hadith Abu Humaid As-Sa'idi ini cirinya, dia menerangkan dua tasyahud sekaligus. Pada salat yang punya dua apa? Dua tasyahud. Ya, seperti ya seluruh salat ya, kecuali salat apa? Salat subuh. Ya, seluruh salat kecuali salat subuh punya dua tasyahud. Mulai dari salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, semuanya punya dua apa? Dua tasyahud. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Ya. Tasyahud awal duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Tasyahud akhir duduknya duduk apa? Duduknya duduk tawarruk. Jelas sampai sini? Baik. Jadi duduk tawarruk itu adanya pada sholat yang punya dua tasyahud. Ini kaidah yang harus dipahami. Adapun pada sholat yang hanya punya satu tasyahud saja, ya, maka duduknya hanya duduk apa? Duduk iftirash. Pendalilannya bukan dari hadith Abu Sa'id, bukan dari hadith Abu Humaid ini, tapi diambil dari hadith-hadith yang lainnya. Diambil dari hadith Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i dan selainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk pada salat yang dua rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Duduk apa ini? Duduk iftirash, duduk tasyahud pertama. Ini diberi kaidah umum oleh Walid bin Khujair bahwa Nabi kalau duduk pada solat yang dua rakaat, jadi seperti solat subuh, solat sunnah dua rakaat, itu duduknya duduk tasyahud awal, bukan duduk apa? Bukan duduk tawarruk. Bukan duduk tawarruk. Jelas ya? Ya, kalau ada yang berdalilkan dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi, ini keliru namanya pendalilannya. Ya. Ini sengaja saya terangkan sebab memang ada sebagian dari fuqaha yang berdalilkan dengan hadits Abu Humaid. Ya, karena Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau kadang memecah-mecah riwayat. Riwayatnya dipotong. Beliau ambil potongan riwayat saya. Datang dalam sebagian potongan riwayat Al-Bukhari, hanya diambil potongan terakhir. Wa idza jalasa fir raka'ati al-akhirah, dan apabila Nabi duduk di rakaat terakhir, ya, maka duduknya disebutkan duduk tawarruk. Ya, datang sepintas lalu orang melihat hadis ini, oh ini hadis berarti kalau setiap duduk yang rakaat terakhir kita duduknya tawarruk, apakah itu dua rakaat maupun selain dua rakaat. Jadi pemahaman keliru sebab asal hadisnya panjang bersambung dan diterangkan dua tasyahud apa sekaligus, karena itu tidak boleh mengambil hadis ini sebagai pendalilan. Baik, berkaitan dengan masalah sholat yang hanya punya dua rakaat, duduknya duduk apa? Apakah dia duduk tawarruk atau duduk iftirash? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Dan yang benarnya, ya, berdasarkan hadis yang saya telah sebutkan dari Wail bin Hujur dan datang juga dari hadis Abdullah bin Zubair dan selainnya, ya, dan selainnya menunjukkan bahwa kalau sholatnya hanya dua rakaat, duduknya duduk iftirash, tidak ada yang lain. Duduknya duduk apa? Duduk iftirash, tidak ada yang lainnya. Demikian pula kalau misalnya dia sholat witir, ya, dia sholat witir langsung lima rakaat, ya, maka di sini duduknya hanya duduk iftirash saja, tidak ada duduk tawarruknya. Kenapa? Sebab tawarruk itu kalau dia apa? Dia sholat punya dua kali tasyahud. Kecuali kalau witir yang 9 rakaat. Ada witir 9 rakaat bentuknya di rakaat ke-8, ya, dia duduk tasyahud. Ya. Setelah itu berdiri, apa dia lanjutkan salatnya dalam keadaan duduk yang ke rakaat ke-9 kemudian salam. Makanya salamnya yang terakhir ini boleh dia duduk tawarruk di situ sebab dua kali apa? Dua kali tasyahud. Ya, selain daripada itu, salat yang hanya mempunyai satu kali tasyahud, duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Iya. Karena itu di masa ini tidak ada dari ulama kita yang memfatwakan selain daripada itu. Iya. Mereka semuanya yang mereka amalkan pada sholat yang dua rakaat, mereka duduknya duduk apa? Semuanya duduknya duduk iftirash. Iya. Pada sholat yang dua rakaat. Tidak ada seorang pun dari ulama kita di masa ini yang memfatwakan selain daripada itu. Iya. Dan insyaallah pemahaman yang apa namanya yang harusnya kita perhatikan, ya, harusnya kita perhatikan sebab, ya, kadang apalagi di kondisi Indonesia, ya, ya, masyarakat kita umumnya di madhab Syafi'i, ya, mereka memandang apa duduk iftirash setiap kali akhir salat, yaitu salah satu pendalilannya itu tadi hadits Abu Humaid, dan saya sudah terangkan kesalahan berdalilkan dengan hadits Abu Humaid ini untuk duduk tawarruk pada sholat yang dua rakaat. Ya, hadits Abu Humaid ini hanya dijadikan dalil untuk duduk tawarruk pada sholat yang dua, yang memiliki dua tasyahud. Yang memiliki dua tasyahud. Adapun sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, duduknya adalah duduk apa? Duduk iftirash. Iya. Duduk iftirash. Nah. Baik. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa tidak ada dari seorang ulama kita pun yang memfatwakan selain daripada ini. Ini adalah hal yang disaksikan. Ya. Di musim haji tahun 98 saya pernah sholat. Melihat Syekh Bin Baz sholat, Syekh Ibn Uthaymin. Semuanya duduknya duduk iftirash. Di sholat dua rakaat. Sebab di Mina sholat itu diqasar, diringkas. Ya. Demikian pula saya sering sholat di samping Syekh Mukbil. Ya. Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Rabi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Zaid, Syekh Shalal Fauzan, Ya, dan lain selainnya banyak lagi dari ulama kita, semuanya duduknya duduk bagaimana? Duduk iftirash. Ya, dan ini insyaallah adalah hal yang dipahami oleh ulama besar. Dan ini pemahaman yang lebih indah untuk dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Ya, memang betul saya katakan tadi bahwa ada sebagian ulama dahulu yang memfatwakan boleh dia duduk tawarruk. Tapi ini dari pendapat yang tidak begitu kuat. Ya, wallahu taala alam. Baik, selesai sudah di sini ya pembahasan hadits Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dalam hadits berikutnya kata beliau An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. Ya, ini hadits berikutnya di dalam kitab Bulughul Maram ini pembahasan sifat salat. Nah, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalati, adalah Rasulullah kalau beliau berdiri untuk salat qala, beliau membaca wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard. Maksudnya dua istiftah ya, beliau membaca dua istiftah ya. Sini Ibnu Hajar sudah mulai membawakan tentang bagaimana bacaan doa istiftah yang dibaca. Ya, tidak tanggung-tanggung Ibnu Hajar membawakan tiga bacaan di sini. Itu hadits Ali bin Abi Thalib, setelahnya hadits Abu Hurairah, dan setelahnya lagi hadits Umar bin Khattab. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga jenis doa istiftah beliau bawakan. Sebab ini tiga jenis doa yang paling masyhur. Ya, ini tiga jenis doa yang banyak dibicarakan oleh fuqaha ahli fikih. Setiap dari tiga jenis doa ini ada setiap dari ahli fikih yang berpegang dengannya. Yang berpegang dengannya. Karena itu Ibnu Hajar membawakan tiga doa ini sekaligus. Ya. Baik. Di sini Ibnu Hajar meringkas ya doanya. Hanya disebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard titik sampai sabda Rasulullah minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduka titik sampai akhir hadits. Ya. Demikian beliau sebutkan. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Muslim. Kalau di konteks riwayat Muslim lengkapnya begini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduka. Dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wal sharru laysa ilayk ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilayk. Baik, ini konteks doanya ya, ini konteks doanya. Baik. Di dalam sahih Muslim. Ya, jadi doanya panjang. Ya. Doanya panjang. Dan dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, kata Ibnu Hajar, ini diucapkan oleh Nabi di salat malam. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di salat malam. Ya. Dan ini tidak berpengaruh. Ya. Walaupun disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, di sholat malam. Ya. Andai kata misalnya ada dalam riwayat inna dzalika fi shalatil lail, sesungguhnya hal tersebut ya pada sholat malam. Ya. Namun riwayat ini kalau dikatakan sholat lail diperiksa di dalam sahih Muslim, tambahan ini tidak diketemukan di dalam sahih Muslim. Inna dzalika fi shalatil lail. Namun Imam Muslim membawakan doa ini di pembahasan tentang sholat lail memang. Ya, ini fikih dari Imam Muslim ya. Fikih dari Imam Muslim. Cuma kaidah dalam bab salat kaidah dalam bab salat, ma thabata fil nafilah wa huwa thabitun fil fariidhah. Apa yang telah syah Nabi lakukan di salat sunnah, maka itu syah juga dilakukan di salat wajib. Syah juga dilakukan di salat apa? Di salat wajib. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Iya. Maka ini doa karena Nabi lakukan di dalam salat sunnahnya qiyamul lail, ya tidak ada larangan untuk dibaca di mana? Di salat wajib. Tidak larangan untuk dibaca di salat wajib. Ya, wallahu taala alam. Baik, saya akan terangkan makna dari doa ini. Iya. Makna dari bacaan yang dibaca ini. Ya, harusnya kalau kita ingin menerangkan makna, ini sebenarnya ya perlu apa namanya? Doa khusus. Ya, penjelasan tentang makna-makna bacaan dalam salat. So, bacaan dalam salat banyak ya. Allahu Akbar. Baca ta'awud. Ya. Bismillah, baca Al-Fatihah. Ya, surahnya terlalu banyak kalau ingin dijelaskan. Ya. Kemudian bacaan doa, ada dua istiftah sebelumnya ya. Kemudian ada dua ruku, ada dua sujud, ada dua i'tidal. Ya, doa-doa yang dibaca oleh Nabi di dalam ruku dan sujudnya, ketika i'tidalnya itu juga perlu dijelaskan. Ya. Kemudian ada doa ketika tasyahud. Ya, ada beberapa jenis doa, ada selawat. Salawat juga ada beberapa jenis salawat. Kemudian ada doa berlindung dari empat perkara di akhir tasyahud. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi dibaca sebelum salam. Ya, ini doa-doa semuanya. Ya, mempunyai makna-makna yang sangat agung. Mempunyai makna yang sangat agung. Kalau didalami, insyaAllah ta'ala itu memberikan pengaruh yang sangat indah di dalam sholat seorang hamba. Di dalam sholat seorang hamba. Ini khusus berkaitan dengan bacaan. Dan khusyuk di dalam sholat itu, saya terangkan tadi ya, kadang berkaitan dengan bacaan, kadang berkaitan dengan bentuk gerakan, dan kebanyakannya berkaitan dengan keyakinan. Kebanyakannya berkaitan dengan apa? Keyakinan, keikhlasan, dia merasa diawasi, ya, dia merasa dirinya kurang, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan keyakinan. Nah, saya beri contoh misalnya kalimat Allahu Akbar yang sudah berlalu bersama kita. Membaca takbiratul ihram. Ya, takbir ada takbir perpindahan. Ini takbir kalimat Allahu Akbar. Ya. Kalau diterjemahkan, semua kita paham terjemahannya. Apa terjemahannya Allahu Akbar? Hah? Allah adalah yang maha besar. Kan itu terjemahannya. Ya. Tapi adakah yang pernah membayangkan cakupan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Iya, ketika dia membaca kalimat ini, nah ini perlu seorang mendalami maknanya. Ya, maka ada dua kalimat dia pahami. Lafaz Allah dan lafaz Akbar, dua kalimat. Iya. Lafzul jalala Allah Subhanahu wa taala itu bermakna al-ma'luh, yang diibadahi. Yang diibadahi dengan segala kecintaan, segala perendahan diri kepadanya dan pengagungan kepadanya. Jadi seorang ketika beribadah kepada Allah, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah. Dan dia menyembahnya dengan penuh pengagungan, pembesaran dan kecintaan kepada Allah. Kemudian disifatkan bahwa Allah itu Akbar, maha besar. Allah maha besar dalam rububiyahnya. Yang pertama, Allah maha besar dalam dat dan wujudnya. Allah maha besar dalam rububiyahnya. Ya, Allah maha besar dalam segala rububiyahnya, perbuatannya. Dia mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, ya, mengatur segala perkara. Allah maha besar dalam segala perbuatannya. Allahu Akbar, Allah maha besar dalam uluhiyahnya. Dialah yang satu-satunya berhak diibadahi. Dialah yang paling agung dan paling besar. Allahu Akbar, Allah maha besar di dalam nama-nama dan sifatnya. Hadirkan coba Asmaul Husna semuanya. Ya. Dan pahami bahwa Allah maha besar dalam seluruh nama dan apa? Dan sifatnya. Allahu Akbar, Allah maha besar dalam segala ketentuan dan takdirnya. Dalam ketentuan dan takdirnya. Apa saja dari ketentuan Allah di atas muka bumi ini, apa yang Allah takdirkan, Allah maha besar di dalamnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam syariat dan agamanya. Segala tuntunan syariat ini Allah Subhanahu wa taala Maha Besar di dalam mensyariatkannya. Ya. Ini 5 makna ya. 6 makna saya globalkan. Coba hadirkan 6 makna Allahu Akbar ini ketika seorang membaca takbiratul ihram. Ya pasti dia akan rasakan berbeda dengan bacaan Allahu Akbar sebelumnya. Inilah saya sebutkan bahwa ini di antara pentingnya seorang memahami makna bacaan agar supaya dia khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Baik, ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini ya cukup panjang ya untuk diterangkan sekarang sudah mendekati waktu sholat asar. Insyaallah taala setelah sholat asar kita jelaskan sedikit atau secara ringkas maknanya. Iya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.